Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di malam hari ini dan kita masih pada malam-malam di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, anugerahnya, rahmatnya kepada kita sekalian. Dan semoga Allah melipat gandakan amalan-amalan saleh yang kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita telah memasuki adab-adab seorang yang belajar. Bagaimana seorang menuntut ilmu Al-Quranul Karim, atau adab-adab yang harus menjadi hiasan bagi dirinya, perangainya, akhlaknya pada saat dia berstatus sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala faslun. Pasal yang berikutnya. Wa yambaghi aidan ay yata'addaba ma'a rafaqatihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu untuk beradab yang baik bersama dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya yang ikut belajar, yang turut menuntut ilmu dalam satu majlis. Wa hadiri majlis syaikh, dan orang-orang yang hadir di majlis syaikh tersebut, di majlis gurunya. Fa inna dhalika ta'addubun ma'a syaikh wa siyanatun li majlisi. Sebab beradab dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya, itu sama dengan dia beradab bersama syaikhnya. Berarti dia menjaga dan memelihara kehormatan majlis yang dibentuk oleh seorang guru. Maka dia tidak hanya bersikap tawadhu kepada gurunya, bahkan kepada seluruh manusia secara umum, dan terkhusus pula kepada teman-temannya, para sahabatnya, yang mereka adalah aqran, teman-teman mereka dalam menuntut ilmu. Wa yaq'udu baina yaday syaikh qa'datal muta'allimin, dan hendaklah dia duduk di hadapan gurunya, duduk sebagai orang yang belajar. La qa'datal mu'allimin, tidak duduk seperti orang yang mengajar. Berbeda antara duduknya orang yang belajar dengan duduknya orang yang mengajar. Kalau orang yang belajar, maka dia memiliki adab yang berbeda dengan orang yang mengajar. Ya. Orang yang mengajar tergantung keadaan. Ya. Bahkan terkadang mungkin disebabkan seorang guru kecapean, mungkin dia akan melonjorkan kakinya dalam waktu-waktu tertentu. Nah, tapi seorang penuntut ilmu tidak sepantasnya menjaga adab yang baik. Lihat bagaimana Jibril alaihi salam dalam hadis yang masyhur, pada saat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sana kita bisa mengambil banyak faedah berkenaan tentang adab seorang penuntut ilmu. Jibril datang dalam bentuk sosok seorang manusia. Ya, dengan rapihnya dia datang. Pakaiannya yang sangat putih, kata Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lam yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada tubuh orang tersebut yang ternyata dia adalah Jibril alaihissalam, tidak nampak padanya tanda-tanda bahwa dia melakukan perjalanan yang jauh. Menunjukkan rapihnya dia, beradabnya dia, pakaiannya bersih. Ketika dia datang, maka dia mengucapkan salam. Lalu kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meletakkan tangannya di atas kedua paha. Terjadi perselisihan apakah pahanya dia ataukah kepahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian dia bersiap untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk demikian rapihnya, demikian tenangnya dia. Barulah setelah dia duduk dengan tenang seperti seorang penuntut ilmu, barulah dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Wala yarfa'u sawtahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Janganlah seorang murid mengangkat suaranya dengan mengangkat suara yang keras, dengan tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Ya. Karena itu akan mengganggu. Mengganggu konsentrasi, demikian pula akan mengganggu jalannya majelis. Kecuali kalau ada hajah, ada kebutuhan. Mungkin karena orang-orang yang hadir terlalu banyak, sehingga dia mungkin berada di tempat yang jauh, sementara syekh bertanya kepada dia, maka dia butuh untuk menjawab dari tempatnya dengan suara yang keras. Namun asal hukumnya hendaklah dia merendahkan suaranya. Ya. Beradab di hadapan gurunya. Wala yadhhak, dan jangan dia tertawa. Ya, maksudnya terlalu banyak tertawa. Ataukah tertawa tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Wala yukthirul kalama min ghairi hajah, jangan dia memperbanyak pembicaraan, perbincangan dengan tanpa ada kebutuhan. Wala ya'bath biyadihi wala bighairiha, jangan dia berbuat sia-sia dengan tangannya, bermain-main dengan tangannya, dan tidak pula dengan yang lainnya. Ya, dengan matanya, hendaknya tertuju konsentrasinya kepada apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, tidak memalingkan pandangan ke sana dan kemari yang akan merusak konsentrasinya. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajah, jangan dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Nah, bahkan ini salah satu muru'ah, harga diri yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu tenang, dia senantiasa konsentrasi dengan apa yang dikatakan oleh gurunya pada saat dia hendak belajar. Sebab terkadang sebagian penuntut ilmu, ya, dia tidak tenang di majelis. Setiap ada sesuatu yang terjadi, maka dia menolehkan pandangannya ke sana. Nah, ini bukan adab yang baik. Terkadang sebagian mereka demikian, ya. Majelis, orang-orang yang hadir banyak. Kemudian mungkin ada orang yang ditunjuk oleh syekh, orang itu di bagian belakang, ya. Maka bukan merupakan adab yang baik orang yang di depan menoleh ke belakang. Siapa itu yang ada di belakang yang ditunjuk oleh syekh? Nah, sebagian mereka begitu, ya. Kalau ada kejadian, semuanya menoleh ke sana. Nah, belum lagi orang yang ditoleh ini jadi grogi akhirnya. yang ditunjuk oleh syekh, yang disuruh berdiri, semua mata tertuju kepadanya, maka dia grogi, ketakutan. Nah, maka ini bukan adab yang baik. Namun dia senang. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh musghiyan ila kalamih. Bahkan hendaknya dia tertuju kepada syekh dan konsentrasi mendengarkan dengan seksama apa yang diucapkan oleh gurunya. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa mimma yata'akkadu li'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala asy-syaikh fi hal syughli qalbi asy-syaikh wa malalih. Di antara yang sangat-sangat perlu untuk diperhatikan bagi seorang murid, janganlah dia membaca kepada gurunya, membaca hadis ataukah membaca Al-Qur'an ataukah mempelajari cabang ilmu tertentu. Maka jangan dia belajar atau membaca kepada gurunya dalam keadaan gurunya sibuk, ya, hatinya tersibukkan dengan yang lain. Ataukah pada syekh ada kebosanan dalam keadaan malas, sehingga dia tidak bersemangat untuk memberikan pelajaran. Wastinfarihi wa ghummihi wa farahihi wa ju'ihi wa atshi wa nu'asi wa qalaqi. Demikian pula pada saat syekh tersebut, ya, istinfar. Artinya dia tidak bersiap untuk konsentrasi untuk mengajar. Maka jangan dipaksa. Ya, seorang murid menunggu kesiapan dari syekh dan dari gurunya. Atau kepada syekh, saat syekh tersebut dalam keadaan bersedih, ataukah terlalu gembira sehingga menghilangkan konsentrasinya, ataukah dia dalam keadaan lapar, ataukah dalam keadaan haus, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan hatinya kacau, gelisah. Wa nahwi dzalika mimma yashuqqu alaihi, dan yang semisalnya dari hal-hal yang memberatkan dia untuk dia siap untuk mengajar. Aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat, ataukah mencegah dia dari kesempurnaan hadirnya hati dan dari kesempurnaan semangatnya dia untuk mengajar. Maka dibiarkan, ya. Jangan sampai dia mengajar dalam keadaan demikian, dia tidak konsentrasi, maka kurang faedah yang bisa dia sampaikan kepada murid-muridnya. Wa ayyaghtani ba'awqata nashatih, hendaklah murid tersebut memanfaatkan waktu-waktu semangatnya sang guru pada saat dia hendak mengajar. Wa min adabihi ayyatahammala jafwata syaikhi wa su'a khuluqihi. Di antara adab-adab murid, hendaklah dia memikul, bersabar terhadap kekerasan dari syekhnya, dari gurunya, dan buruknya akhlak. Sebab terkadang di antara guru ada yang memiliki akhlak yang buruk. Ya. Sehingga kita sebagai seorang murid bersabar menghadapi yang demikian. Nah. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang baik, yang adabnya baik, masya Allah, itu satu kenikmatan. Sehingga kita belajar kepada guru tersebut tidak hanya mengambil ilmu, tapi juga mengambil adab. Seperti murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mereka belajar kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar adab. Ini yang membedakan seorang yang belajar di hadapan syekh dibandingkan orang yang belajar, ya, melalui kitab misalnya, ataukah melalui kaset. Berbeda. Orang yang belajar langsung di hadapan syekh, ya, langsung melihat kehidupan sang guru, demikian kehidupannya, gimana akhlaknya dia, gimana pergaulannya dia, gimana sikap-sikapnya dia, gimana al-wala wal-bara'nya dia, gimana mauqif pendirian-pendiriannya dalam keadaan pada saat ada kejadian tertentu. Maka dia melihat keadaan syekh, gimana akhlaknya syekh. Ya. Berbeda kalau dia hanya mendengarkan dari suara syekh melalui kaset. Dia hanya mendengarkan ilmu dari syekh, tapi adabnya, ya, gimana Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala misalnya pada saat beliau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para kabilah, gimana Syekh akhlak beliau dengan anak-anak, gimana dengan anak muda, dengan orang yang sebaya dari kalangan orang-orang tua, Kita bisa melihat langsung. Nah, gimana akhlaknya beliau? Ya. Demikian pula para tabi'in, pada saat mereka belajar langsung pada para sahabat, mereka bisa melihat langsung akhlaknya para sahabat. Para tabi'in belajar kepada tabi'in, dan begitu seterusnya. Faedahnya adalah kita belajar adab kepada para guru tersebut. Namun terkadang di antara guru ada yang memiliki akhlak yang kurang baik, ya, akhlak yang buruk. Dalam artian mungkin dia keras terhadap murid-muridnya, ataukah dia orang yang sulit untuk mengatur waktunya untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kesabaran bagi seorang murid. Nah, tidak setiap kesalahan yang ada pada guru protes menjadi kritikus. Nah, tidak. Kapan ada kesempatan, ada waktu untuk kita mengabarkan ataukah kita menasihati secara langsung atau mungkin melalui temannya yang lain. Ya, Ustaz anak kayak begini orangnya. Ya, gimana ya? Tolong dinasihati. Bersabar. Ya. Barang siapa yang membaca biografi para ulama salaf, maka dia akan mengetahui demikian sabarnya para penuntut ilmu pada zaman itu melihat keburukan yang ada pada gurunya. Ya. Kenapa? Karena mereka menginginkan untuk mendapatkan ilmu. Menginginkan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Yang sering dicontohkan oleh para ulama adalah buruknya akhlak yang dimiliki oleh Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang tabi'i. Ya, tabi'i yang kecil. Sempat bertemu dengan segelintir dari kalangan para sahabat. Ada yang menyebutkan bahwa Al-A'mash rahimahullah sempat melihat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Berarti beliau seorang tabi'i. Nah, dan beliau ini seorang muqri. Ya. Beliau punya riwayat langsung dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Beliau punya bacaan, ya, qiraah tersendiri dengan sanad yang sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ilmu hadis yang beliau miliki. Beliau banyak belajar, mengambil ilmu hadis dari berbagai guru. Ini Al-A'mash rahimahullah ta'ala. Ilmunya sangat banyak. Nah, orang yang seperti ini, itu akan dikejar oleh mereka-mereka para penuntut ilmu pada zaman itu. Pada saat mereka mengetahui Al-A'mash seorang alim muqri, maka mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu dari Al-A'mash. Di samping itu, Al-A'mash rahimahullah memiliki akhlak yang buruk. Dan sangat sulit sekali untuk mengeluarkan hadis. Memberikan hadis kepada murid-muridnya, murid-murid itu harus bersusah payah mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan hadis dari gurunya. Nah. Ya. Berbagai macam cara. A'mash juga mencari cara gimana caranya agar murid-muridnya tidak datang ke rumahnya. Disediakan anjing. Di depan rumahnya disediakan anjing. Kalau muridnya datang, dilepas anjingnya, ya, kemudian mengejar murid-muridnya. Ya, lari murid-muridnya. Ketakutan sama anjing-anjing itu. Nah, suatu ketika anjingnya mati, bersedih A'mash. Dan dia mengatakan, laqad mata man kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Sudah mati orang hewan yang dahulu senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Sekarang sudah mati. Ya. Ketika mati kesempatan murid-muridnya, mereka berbondong-bondong datang kepada Al-A'mash rahimahullah ta'ala. Nah, namun dari satu sisi Al-A'mash rahimahullah dikenal orang yang masya Allah menghormati tamu, ya, sehingga apa saja yang beliau miliki rahimahullah, kalau beliau punya makanan diberikan pada tamunya. Beliau tidak menginginkan tamu-tamunya duduk di rumahnya dalam keadaan tidak ada makanan di hadapannya. Rahimahullah. Suatu ketika sebagian muridnya mereka berkumpul. Dan mereka mengatakan, kita datangnya A'mash. apa saja yang dikeluarkan A'mash untuk kita, kita habiskan. Ya. Jadi sama-sama ngerjai. Nah, si guru pandai mengerjai muridnya, sang murid juga bisa mengerjai gurunya. Nah, akhirnya datanglah mereka ke rumah La'mash. Dijamu oleh La'mash, dikasihkan makanan. Dihabiskan oleh mereka. Habis. Dilihat A'mash. Dikeluarkan lagi. Ya. Bahkan makanan untuk keluarganya dikeluarkan untuk mereka, para tamu. Dihabiskan lagi oleh mereka. Subhanallah. Ya. Sementara La'mash sudah tidak punya makanan dalam rumahnya. Maka dia keluar mengambil makanan milik kambingnya. Ya, rumput diambil, disediakan dia. Kuluh, makan ini. Nah, saya sudah tidak punya makanan lagi. Kalian telah menghabiskan. Rahimahullah ta'ala. Ya, jadi sama-sama saling mengerjai. Allahul musta'an. Walhasil ya akhwan, model-model seperti ini mungkin akan didapatkan. Ya. Dan beliau ahlu sunnah, keras terhadap bid'ah. Nah. Berbeda kalau keburukan akhlak itu disebabkan karena manhaj. Nah, ini berbeda. Para ulama memperingatkan dari orang-orang seperti ini. Yang kelihatan akhlaknya baik, tapi termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Mengajak kepada bid'ah. Orangnya masya Allah, pakai sorban. Ya, rapi, warna putih, jubah putih. Jenggotnya masya Allah, panjang. Kalau berjalan wajahnya terlihat sendu. Mungkin kebanyakan sholat di malam hari. Ya, suka menangis. Tapi ternyata dari kalangan ahlul bid'ah. Ternyata di antara keyakinannya, misalnya dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah. Ah, berhati-hati dengan orang seperti ini. Nah. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan khusyuknya dia. Tertipu dengan perangainya yang baik, tertipu dengan akhlaknya yang terlihat masya Allah. Bahaya. Jangankan kita para ulama terdahulu, mereka tertipu terhadap sebagian ahlul bid'ah disebabkan karena akhlaknya. Seperti Al-Imam Abdul Razzaq bin Nafi' As-San'ani, pengarang Kitabul Musannaf yang berjilid-jilid. Musannaf Abdul Razzaq, seorang imam dari Sana'a. Beliau punya guru yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Yang gurunya ini terpengaruh pemikiran Syiah. Tapi subhanallah, Abdul Razzaq sampai terpengaruh pada sebagian pemikiran Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i disebabkan karena akhlaknya. Ya, terpengaruh dengan kehusuan yang dia miliki. Nah, oleh karena itu para ulama memperingatkan, la taghtarru min khusyu'il mubtadi'. Jangan kalian sampai tertipu dari khusyuknya orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. Ada seorang di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari kalangan sufiyah. Namun dia mempelajari ilmu kalam. Ya. Tapi dikenal sebagai ahli ibadah. Suka berbicara tentang masalah hati. Al-Harith al-Muhasibi. Berbicara tentang masalah hati. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengetahui dia mengeluarkan pemikiran dengan bid'ah, maka beliau memperingatkan kaum muslimin. Hati-hati dari orang itu. Jangan didekati. Nah. Sampai ada orang yang datang kepada Imam Ahmad. Ya. Gimana tentang si fulan? Si fulan ini mendekati Al-Harith al-Muhasibi. Duduk bersamanya. Kata Imam Ahmad nasihati dia. Kalau dia tidak mau mendengar nasihat, falhaq bih. Ikutkan. Berikan peringatan dari orang tersebut. Hati-hati terhadapnya. Jangan sampai dia membawa pemikiran Al-Harith al-Muhasibi. Tapi gimana? Dia orang yang soleh, masya Allah, ahli ibadah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la yaghurruka khusyu'uhu wa la khudu'uhu. Jangan kamu tertipu dengan khusyuknya dia, tenangnya dia. Ya. Karena banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka menyembunyikan bid'ahnya pada awal mulanya. yang ditampakkan masya Allah khusyuk, ahli ibadah, rajin sholat masya Allah, ya. Kalau bertemu masya Allah dengan senyuman yang manis, ya. Itu pada awalnya. Itulah yang disebutkan oleh Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala, ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Ya. Nah, gimana kalajengking itu? Dia sembunyikan kepalanya. Nah, di tanah. Lalu yang diangkat ekornya. Nah, kapan dia punya kesempatan, maka dia akan menyengat orang tersebut. Maka begitu juga ahlul bid'ah. Bid'ah-bid'ahnya itu disembunyikan dulu. Apalagi kalau ketemu dengan ahlus sunnah. Masya Allah, ya. Baik, ya. Masya Allah, ya. Baik. Nah, ikram. Memuliakan kaum muslimin. Itu pada awal-awalnya. Apabila orang ini terlihat dia sudah mulai akrab, dia sering mendekati, apalagi kalau dia sering minta nasihat, maka mulailah sedikit demi sedikit, ya. Dia akan mengeluarkan bid'ahnya satu persatu sampai antum hanyut, ya, mengikuti cara-cara mereka ahlul bid'ah. Maka yang seperti inilah yang dinasihati oleh para ulama, jangan belajar dari mereka. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak boleh seorang menuntut ilmu dari orang yang seperti ini, seorang ahlul bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya. Wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, dan tidaklah memalingkan dia dari keburukan akhlak yang dimiliki oleh gurunya untuk senantiasa bermulazamah dan meyakini kesempurnaan yang dimiliki oleh gurunya. Nah, ya, terkadang juga sebagian kaum muslimin salah sangka di dalam mendefinisikan apa itu keburukan akhlak dan apa itu akhlak yang baik. Sebagian mereka menyangka bahwa definisi akhlak yang baik itu yang kalau bertemu suka senyum, kepada siapa saja baik, ya, masuk ke rumah orang masya Allah, bertemu dengan yang bukan mahramnya pun masya Allah duduk bareng enak pergaulannya, ya, tidak tahu tentang hijab, baik dengan semua orang, laki perempuan, tua muda, semuanya baik. Ini akhlak yang baik menurut sebagian mereka, ya. Sementara orang yang mau menjaga hijabnya, kalau ada anak perempuannya dia berusaha menjauh, nggak mau bertemu, curiga ini akhlaknya buruk ini orang ini, masa anak saya keluar nggak mau dia salami, ya, buruk ini akhlaknya. Nah, emangnya anak saya itu najis apa, ya, sampai gak mau salaman? Begitu persangkaan mereka. Nah, apakah seperti itu dikembalikan pada mereka? Ada yang menyangka bahwa akhlak yang buruk itu kalau bertemu dengan ahlul bid'ah maka kita harus bersikap tegas dengan mereka, kita gak mau belajar dengan mereka. Kenapa? Khawatir jangan sampai pemikiran bid'ahnya itu akan masuk dalam diri kita, kita akan terpengaruh oleh mereka. Ini dianggap sebagian mereka akhlak yang buruk, ya, akhlak yang jelek. Nah, ada yang menyangka bahwa akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu kalau seorang itu kata-katanya keras, kata-katanya kasar, ya, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, lalu dianggap inilah keburukan akhlak. Apakah seperti itu? Tentunya untuk menilai ini baik akhlaknya, ini buruk akhlaknya, harus kita kembalikan pada definisi syariah. Apa sih yang dimaksud dengan al-akhlaqul karimah? Menurut Al-Quran, menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah akhlakul karimah adalah tidak pernah berkata kasar? Ternyata tidak, tergantung kondisinya. Ya. Tergantung keadaannya. Nah. Dengan keluarga yang mereka mau dibimbing, maka dengan kata-kata yang baik, lembut. Kata Nabi SAW, wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang terbaik dalam menyikapi keluargaku. Lemah lembut pada keluarga. Ya. Tapi di sisi lain beliau bersikap keras. Ketika beliau menyebutkan tentang kaum Khawarij, salah satu kelompok yang akan keluar nanti setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengkafirkan pemerintah, mereka yang memberontak kepada pemerintah muslim dan yang semisalnya, Rasulullah sallallahu mengatakan al khawariju kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ya. Kok anjing? Iya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengatakan jelek akhlak orang mengatakan Khawarij itu anjing neraka, tuduhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya jelek. Kan begitu. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau berada di atas akhlak yang mulia, Anda mengatakan Rasulullah jelek akhlaknya. Nah, Rasulullah juga mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan diikuti jenazahnya. Kok masa gitu? Iya, yang mengajari kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kan ada hadis yang mengatakan seorang muslim itu salah satu haknya kalau dia sakit maka dijenguk, kalau dia mati maka diikuti jenazahnya. Ya memang itu secara umum. Ya. Secara umum kaum muslimin. Akan tetapi ada dalil-dalil yang mengkhususkan yang diperintahkan bagi kita untuk bersikap dalam kondisi tertentu. Asal hukumnya ketemu kaum muslimin, kita harus mengucapkan salam. Dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka mengucapkan salam, kita wajib menjawab salamnya. Itu asal hukumnya. Tapi kalau yang mengucapkan salam itu adalah ahlul bid'ah, menyeru kepada bid'ahnya, membenci ahlus sunnah. Ya. Sementara kita akan menerapkan hajar untuk mereka. Yang maksudnya hajar itu adalah meninggalkan salam. Ya. Dalam kondisi seperti itu, terkadang sampai kepada tingkatan wajib bagi kita untuk tidak menyampaikan salam kepada mereka, dan wajib bagi kita untuk tidak menjawab salam mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencontohkan kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini semua akhlak yang mulia. Kapan kita bersikap lemah lembut, kapan kita bersikap keras, tergantung kondisinya. Ya, semuanya harus kita kembalikan pada syariah. Begitulah para sahabat bersikap, begitulah para tabi'in, atba'ut tabi'in dalam bersikap. Nah, wa yata'awwalu li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruha al-fasadu ta'wilatin sahihatan. Dan apabila gurunya mengucapkan suatu ucapan, ya, atau melakukan suatu perbuatan yang zahirnya adalah keburukan, maka selama kita masih memungkinkan untuk membawa kepada makna yang benar, ya kita husnudzan. Oh mungkin ustadz itu maksudnya seperti ini. Oh mungkin ustadz itu maksudnya begini dan begitu. Kita bawa kepada yang terbaik dalam rangka husnudzan kepada gurunya. Fama ya'jizu an dzalika illa qalilut tawfiqi aw adimu. Tidaklah ada yang mampu melakukan itu kecuali orang yang diberikan sedikit taufik atau bahkan tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melihat gurunya, menurut dia bahwa gurunya ini salah, langsung disikapi. Wah, guru bodoh ini, gimana? Guru jelek akhlaknya, guru jahat. Wah, akhirnya enggak mau taklim. Ya. Akhirnya enggak mau belajar lagi. Sambil menunggu ustadz yang baru. Nah. Ya. Atau mungkin kalau dia enggak kerasan, dia akan pindah ke tempat lain, cari ustadz yang lain. Begitu dapat ustadz yang lain, awalnya karena baru ketemu akrab, baik, ya. Lama kelamaan kok ada yang tidak disenangi, ada yang tidak sesuai. Ya namanya manusia ya. Kita tidak akan mungkin bisa menyesuaikan apa yang kita inginkan dengan apa yang diinginkan oleh saudara kita. Plek begitu 100% persis fotokopi, enggak mungkin. Mesti ada saja perselisihan, ada saja perbedaan pendapat. Itu wajar yang seperti itu, selama tidak menjerumuskan mereka ke dalam perselisihan prinsip, perselisihan masalah akidah, masalah manhaj, perselisihan dalam perkara-perkara pribadi kadang, atau kadang mungkin terjadi salah sangka, atau kadang mungkin ada sikap-sikap yang tidak bisa difahami, akhirnya terjadi perselisihan, bentrok lagi, ya, nggak cocok dengan ustadz ini, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah ke tempat yang lain, awalnya baik lagi, lama kelamaan nggak sesuai lagi, ya sudah kamu tinggal sendiri di suatu lembah, nggak ada orang yang bersama kamu, engkau akan tenang sendiri, ya, karena tidak akan sesuai dengan siapapun akhirnya, seperti itu keadaannya. Setiap tidak ada kecocokan, ya, langsung disikapi. Tidak benar yang demikian. Terkadang ada sebagian mereka demikian, bahkan dari ikhwan ahlus sunnah, ya, tinggal di satu kota, tidak tenang, gak cocok dengan ustadznya, pindah ke pulau yang lain, ya, gak tanggung-tanggung, bukan pindah kota saja, pindah pulau, ya, pindah ke pulau yang lain, ternyata gak pas juga, kembali lagi ke kota itu, lah, kembali ke kota itu, tapi gak taklim akhirnya. Ya, tak taklim. Kenapa? Sumpek melihat ustad-ustad. Allahu musta'an. Ya, enggak sabaran. Keadaan ustad itu beda. Nah, wa idza jafahu asy-syaikh tada'a huwa bil i'tidar ila asy-syaikh. Apabila syekh bersikap keras kepada dia, maka yang paling pertama dari seorang murid memberikan uzur kepada gurunya. Oh, mungkin ustadz ana sedang ngamuk di rumahnya, mungkin sedang bermasalah, mungkin berikan udzur, ya. Wa adhara anna dzamba lahu wal athba alai, dan dia menampakkan bahwa kesalahan itu ada pada dia, bukan pada gurunya. Oh, mungkin ana yang salah, ya. Ya, kayaknya ada kesalahan tadi ana yang ana lakukan. Yang seperti ini akan mendorong dia mendatangi gurunya minta maaf. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah, yang demikian itu lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Wa anqa liqalbi syekh, dan lebih bersih, ya, terhadap hati gurunya, sehingga hati gurunya itu menjadi lapang melihat muridnya yang seperti ini, ya, sabar. Waqad qalu, dan mereka mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umruhu fi imayatil jahalah, barang siapa yang tidak bersabar menjadi hina di saat belajar, maka sepanjang umur dia akan terus dalam keadaan jahil, ya, dia akan terus dalam kejahilan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, barang siapa yang bersabar menghadapi, ya, apa saja yang harus dihadapi dan dia bersabar atasnya, maka perkaranya itu akan kembali kepada kemuliaan di akhirat dan di dunia. Wa minhul adharul masyhuru an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di antaranya adalah riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluban, dahulu aku rendah menjadi seorang penuntut ilmu. Maksudnya rendah bersikap tawadhu, ya, hormat kepada gurunya. Lalu aku pun menjadi mulia di saat orang-orang datang menuntut ilmu kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rihlah. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan sebuah negeri, mendatangi salah seorang sahabat yang dia mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Ibnu Abbas seorang sahabat. Datang ke sana, ya, subhanallah, ketika datang ke sana dalam keadaan pintunya tertutup, dia tidak mengetuk pintunya, ditunggu di luar sampai sahabat tersebut keluar, ya, sampai dia ketiduran di luar rumah sahabat tersebut, subhanallah, sabar dia tunggu sampai sahabat ini keluar. Nah, adab yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad ahsana man qala, sungguh telah baik orang yang mengatakan, man lam yadhuq ta'mal madhallati sa'atan qata'a az-zamana bi asrihi madhlula. Barang siapa yang tidak merasakan ya kehinaan sesaat, merendahkan diri sesaat, bersabar sesaat, maka dia akan menjalani zaman ini secara keseluruhan dalam keadaan terhinakan. Dibutuh kesabaran dalam menuntut ilmu, ya, dalam menghadapi berbagai macam gangguan. Seorang penuntut ilmu, para syaitan akan selalu berusaha memalingkan mereka dari menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah musuhnya syaitan. Mereka sangat benci sekali. Sehingga kalau ada seorang yang menuntut ilmu, rajin dalam menuntut ilmu, maka syaitan tidak akan berhenti terus. Dia akan berusaha menggoda. Digoda dengan harta, digoda dengan syahwat, berbagai macam fitnah. Ya. Sehingga dituntut bagi seorang penuntut ilmu pun untuk punya benteng. Ya, yang bisa mencegah dia dari syahwat, yang bisa mencegah dia dari berbagai perkara-perkara akan menjauhkan dia dari menuntut ilmu. Faslun, pasal yang berikutnya, wa min adabihil mutaakkidah, di antara adab-adab yang sangat ditekankan, ayyakuna hariusan 'ala ta'allumi, agar seorang itu semangat belajar, muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqati, dan terus-menerus dia kontinu pada seluruh waktunya dia belajar, allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan bagi dia untuk belajar. Belajar itu bukan hanya di majelis ilmu, ya, tapi di saat kita di rumah kita bisa belajar, ya, walaupun murid kita hanya satu istri, ya, kita bisa belajar, kita bisa murojaah. Nah, ya, apa yang kita dapatkan di majelis, mungkin kita bisa murojaah di rumah. Ya. Walaupun kita di majelis sebagai murid, mungkin saja di saat kita pulang, kita bisa menjadi seorang syekh di hadapan istri. Kan begitu. Ya. Ini yang saya dapatkan ilmunya. Ini hadisnya, ini hukumnya. Masya Allah, itu akan teringat oleh dia. Nah, apa yang dia ketahui, dia ajarkan pada keluarganya, bermanfaat bagi dia, dia menjaga ilmunya, bagi istrinya, istrinya mendengarkan ilmu, bermanfaat juga bagi dia. Nah, ya, kalau ternyata di sana ada waktu-waktu untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah, di saat dia bekerja dia juga bisa menuntut ilmu, mungkin di saat santai bisa membuka hadis-hadis, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil banyak sekali, ya, waktu yang memungkinkan bagi kita untuk belajar. Wala yaqna bil qalil ma atamakunihi minal kathir. Jangan dia merasa cukup dengan yang sedikit, padahal dia mampu untuk mengambil ilmu yang banyak. Ya. Kalau dia mampu dalam sehari 5 pelajaran, 5 pelajaran. Kalau memang dia mampu, berbeda keadaan orang. Terkadang ada seorang yang satu hari satu pelajaran pun, wah, sudah terlalu padat bagi dia. Ini aja sudah kerepotan. Ya. Pelajaran dulu sulugo, ya, jilid satu, satu bab, wah, itu sulitnya bukan main. Menghafal 5 mufradat butuh 1 jam. Itu pun kalau konsentrasi. Ya. Kalau ada gangguan-gangguan yang lain, ya hafal di tempat, pindah tempat, lupa lagi. Nah, ada yang keadaannya seperti ini, ya. Ada juga yang keadaannya, ya, hafal bab yang pertama, pindah ke bab yang kedua, bab pertama lupa. Nah, ya, tamat kitab yang pertama-tama semuanya dilupakan. Nah, ada juga keadaan seperti ini. Sehingga dia butuh untuk terus mengulang-ulangi pelajarannya. Tamat sekali dulu seluka, ulang lagi, ya. Mungkin 2 kali sudah mulai nempel, ada sedikit lah. Ya, tamat lagi. Belum lulus juga, ulang lagi, sekali lagi. Yang ketiga mungkin dia sudah menguasai kitab itu. Nah, begitulah, butuh kesabaran seorang dalam menuntut ilmu. Wala yahmilu nafsahu ma la yutiqu. Ya. Dan jangan dia memberatkan dirinya terhadap sesuatu yang dia tidak mampu. Karena melihat ada murid yang berumur 10-15 tahun. Masya Allah, sehari 5 pelajaran. Masa anak yang tua ini gak bisa 5 pelajaran. Anak juga harus 5 pelajaran. Padahal dia gak mampu. Ya sudahlah. Ya. Beda-beda ukuran orang masing-masing. Nah, ya. Kalau mampunya 2, 2 itu murojaah, bisa difahami dengan baik. Itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik, lebih afdal. Dia mengetahui 2 pelajaran atau 1 pelajaran. Dia amalkan, Masya Allah. Keutamaan. Dibanding 5 pelajaran, gak ada yang masuk. Nah. Menyulitkan bagi dia. Dan ini, ya, memaksakan diri untuk meraih ilmu yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Ini dikhawatirkan dia akan tertimpa penyakit malal. Ya, penyakit malal. Apa itu malal? Bosan. Nah, memang demikian. Terkadang ada seorang penuntut ilmu, awal ketika dia belajar, Masya Allah, banyak betul pelajaran yang dibuka. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Ya. Kalau di Syekh Mukbil itu, di Damaj, itu kadang-kadang dalam satu waktu ada 50 halaqah. 50 halaqah. Mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai yang tertinggi. Nah. Ya, ada yang halaqahnya 5 orang, ada yang 20 orang, ada juga yang 100 orang, ada yang 200 orang. Nah, tergantung belajar bertingkat-tingkat. Ya. Dan itu setiap saat, setiap 1 jam ganti pelajaran, 1 jam ganti pelajaran. Dimulai dari jam 6 pagi. Setelah sholat subuh sampai jam 6 itu hafalan Quran. Mulai jam 6 sudah ada pelajaran yang dibuka. Itu sampai jam 9 malam. Ya. Jadi kalau kita ingin mengejar setiap pelajaran itu bisa, silahkan. Tapi mampukah kita? Nah, ada sebagian mereka yang mau mengambil semuanya. Nah, bahkan mengambil pelajaran yang bukan pada tingkatannya. Nah, dia belum pernah belajar mustalah. Ada yang seperti itu, belum pernah belajar mustalah, melihat teman-temannya sudah memasuki pelajaran mustalah tingkatan kesekian, ya, belajar tadribur rawi, kitab mustalah yang tebal, ya, yang sudah tingkatan, ya, setelah mempelajari beberapa kitab mustalah. Ada orang yang dia belum belajar sama sekali, langsung naik ke tingkat, ya anggaplah kelas 6. Mestinya dia masuk kelas 1 langsung ke kelas 6. Masuk ke situ, ya, dengan pemahaman bahasa Arab yang masih terbata-bata, orang ajam, ya, orang Indonesia. Nah, akhirnya belajar sekali, dua kali, tiga kali, ikut dia majelis, tapi kelihatan dia nggak paham. Ya. Di luar majelis dia ceritakan pada teman-temannya, ya, ternyata dalam Sahih Bukhari itu ribuan ya hadis dhaif. Siapa yang mengatakan begitu? Ya. Dari mana dia memahami bahwa dalam Sahih Bukhari itu ada ribuan hadis yang dhaif? Dari mana? Ternyata salah paham. Akhirnya yang seperti ini lama kelamaan bosan. Pulang, ya. Sekarang entah kemana, wallahu a'lam. Ya. Hilang. Nah, tidak pernah muncul dalam majelis, tidak juga menjadi ustadz yang mengajar, walaupun mengajar anak-anak TPA juga tidak. Hilang entah kemana. Kenapa? Karena dia terlalu memberat-beratkan dirinya. Suatu yang dia tidak mampu memikul, dia berusaha untuk memikulnya. Nah, ini yang dikhawatirkan, kata beliau, makhafatan minal malal. Dikhawatirkan akan terkena penyakit bosan. Ya, wadaya'a ma hasal, dan hilang terlantar apa yang telah dia dapatkan selama itu. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal, dan ini berbeda antara keadaan sebagian manusia dengan keadaan yang lainnya. Jadi masing-masing lebih mengetahui kondisi dia, kondisinya sendiri. Wa idza hadara ila majlis asy-syaikh falam yajidhu intadharahu wa lazama babah. Kalau dia menghadiri majlisnya syaikh lalu dia tidak mendapatkan syaikhnya datang, maka dia tunggu, ya, atau dia tunggu di depan pintunya. Nah, itu kalau dia belajar di depan pintu. Ya, kalau di masjid, dia tunggu di masjid. kapan datangnya. Wala yafutu wala yufawitu wazifatahu illa yakhafa karahata syaikh. Lidhalik, jangan dia meninggalkan tugasnya terkecuali apabila dia mengkhawatirkan syaikh membenci hal tersebut. Ya, maksudnya apa? Mungkin dia punya tugas hafalan sambil menunggu syekh, maka dia menghafal. Sambil menunggu syekh, maka dia murojaah. Nah, jangan dia tinggalkan itu. Tetap ada kegiatan. Kecuali kalau syekh mengatakan, jangan kalian melakukan kegiatan apa-apa. Ya, kecuali kalian harus siap-siap untuk mengikuti pelajaran. Misalnya kalau seperti itu. Nah, walhasil dia mengulangi pelajarannya. Biaya'lama min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi, di mana asy-syekh tersebut atau murid tersebut mengetahui dari keadaan syekh bahwa dia mengajar pada waktu tersebut, sehingga dia menunggu syekh. Jangan menggunakan waktu datangnya syekh atau syekh mengajar dalam keadaan dia memanfaatkan pelajaran yang lainnya. Wa annahu la yuqri fi ghairihi, dan bahwasanya dia tidak membacakan pada selain ilmu yang dibacakan oleh syekh. Wa idza wajada syaikha naiman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'din alayhi bal yasiru ila istiqadhihi aw faraghihi aw yansarif was-sabru aula. Apabila dia mendapati syekh dalam keadaan tidur atau sibuk dengan kepentingan yang lain, ya, maka jangan dia minta izin. Jangan dia minta izin. Kalau begitu ana pulang aja syekh, antum sibuk ana lihat. Ah, ditunggu, ya. Sabar. Ya. Ataukah kalau syekhnya tidur, maka dia bangunkan. Ustaz, ini sudah waktunya ngajar. Nah. Ya. Jangan dia minta izin pulang. Au faraghihi, atau dia tunggu sampai selesai dari kesibukannya, ditunggu. Ya. Au yamsarif, ataukah dia ataukah dia balik, ya, dalam keadaan tidak mengganggu gurunya yang dalam keadaan sibuk. Ya. Tidak datangi gurunya. Ustaz sibuk ya? Kalau begitu anak pulang aja. Nah, ditunggu atau sekalian pulang. Kata beliau, was-sabru aula, tapi bersabar menunggu itu lebih utama. Sabar, ya. Sampai waktunya habis. Nah, sampai waktunya habis, biasanya syekh seperti ini sudah tidak mengajar lagi, ya. Sudah. Nah. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka bersabar menunggu kapan gurunya tersebut keluar. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi at-tahsil fi waqti al-faraghi wan nashaat wa quwwati al-badan wa nabahati al-khatir. Dan sepantasnya lah untuk dia menjaga dirinya atau mengambil persiapan untuk bersungguh-sungguh dalam mengambil ilmu pada waktu-waktu yang kosong, pada saat dia semangat, pada saat dia punya jasmani yang sehat dan kuat, pada saat dia benar-benar konsentrasi tidak terganggu dengan yang lain. Wa qillati syaghilati, dan kurangnya kesibukan-kesibukan. Qabla awaridil bitalah wa irtifa'il manzilah, sebelum datangnya berbagai macam kesibukan dan sebelum dia diberikan kedudukan di kalangan masyarakat. Selama dia statusnya masih penuntut ilmu, belum punya kedudukan, belum masyhur, belum ada kesibukan yang lain, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, ya, karena suatu saat nanti dia akan tersibukkan. Keluarga, dia harus mencari nafkah. Kalau sudah mencari nafkah, tersibukkan dari menuntut ilmu. Ataukah dia diberikan kedudukan di kalangan masyarakat, ya, mungkin dia diangkat jadi pemimpin masyarakat, ya, sehingga dia tersibukkan. Kalau sudah jadi pemimpin, malu untuk mendatangi majelis. Nah, apalagi kalau menjadi khalifah, sangat malu mereka untuk mendatangi majelisnya para ulama. malu untuk duduk dengan rakyat jelata. Sampai-sampai sebagian menteri, ya, para pembesar-pembesar khalifah pada saat itu, ya, teman duduknya khalifah, di zaman para ulama salaf, mereka, ya, paling iri kalau melihat dan mendengar ada majelis ilmu, lalu mereka mendengarkan suara seorang guru mengatakan, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Paling iri mereka, para menteri-menteri itu, para pejabat-pejabat khilafah pada zaman para ulama salaf. Kalau mereka mendengarkan ada seorang guru mengisi dalam majelis sambil mengatakan, telah memberitakan pada kami fulan, dia berkata, telah memberitakan pada kami fulan, dari fulan, dari fulan, bersabda Rasulullah SAW, itu paling iri mereka. Nah, ya, mereka pengen duduk, tapi ya dari satu sisi mereka punya kedudukan. Nah, biasanya mereka malu duduk dengan orang-orang yang dari kalangan rakyat jelata. Namanya orang kalau sudah punya kedudukan, kesana kemari ada yang mengawali, kan begitu. Nah, ya, gak mungkin Pak Wali Kota datang ke sini ngaji bersama ikhwan-ikhwan misalnya, ya. Karena kalau datang, datang yang lain juga. Polisinya datang, ya, pengawalnya datang, harus ada yang jaga di luar, ya. Sehingga mata orang tertuju kepada dia. Nah, faqad qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, telah berkata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu, menuntut ilmulah kalian sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Ma'nahu, maknanya, ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum athba', bersungguh-sungguhlah kalian untuk memanfaatkan keahlian yang kalian miliki sementara kalian masih berstatus sebagai orang biasa, sebagai pengikut. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka-pemuka masyarakat. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum minat ta'allum, sesungguhnya kalian kalau sudah menjadi para pemimpin yang kalian punya para pengikut, kalian mencegah diri untuk belajar. Kenapa? Lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum, karena sudah tinggi kedudukan kalian dan telah banyak kesibukan-kesibukan kalian, urusan pemerintahan mungkin ataukah urusan-urusan masyarakat yang lainnya. Wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan ini adalah makna dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu tatkala beliau mengatakan, tafaqqah qabla an taras, menuntut ilmulah sebelum engkau menjadi pemuka, menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh, kalau kamu sudah jadi pemimpin tidak ada jalan lagi untuk menuntut ilmu karena sudah sibuk. Faslun, pasal, dan ini pasal yang terakhir dalam bab yang keempat. Wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikh awwal an-nahar, dan hendaknya seorang murid untuk bersegera membaca ataukah belajar kepada gurunya di awal siang, maksudnya di waktu duha, di pagi hari, ya, di saat barokah itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan barokah di pagi hari. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah barokah kepada umatku di pagi harinya, ya, pagi hari waktu yang penuh barokah. Nah, wa yanbaghi an yuhafidha ala qira'ati mahfudhi, sepantasnya lah untuk dia menjaga dalam hal membaca hafalan-hafalannya, muraja'ah. Wa yanbaghi alla yu'thir bi naubatihi ghairah, dan sepantasnya lah jangan dia mendahulukan orang lain pada saat tiba giliran dia. Ya, misalnya kalau ramai sebagaimana kita sebutkan, sebagian mereka ada yang mengajar, ya, masing-masing murid itu membaca kepada gurunya. Jadi satu persatu, ya. Kalau sudah yang satu, maka berikutnya lagi, yang satu berikutnya lagi. Nah, kata beliau, kalau tiba giliran dia, itu kesempatan bagi dia bersegera untuk membacakan ilmu kepada syekh. Jangan dia mengatakan, ah sudah yang di belakang saya dululah, ya kamu fadhil silakan. Jangan. Kesempatan bagi dia, maka dia harus mendahulukan dirinya. Itu dalam hal berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya. Fa innal izara makruhun fil qurbi bi khilafil izari bi hududin nafsi fa innahu mahbub. Nah, sesungguhnya mendahulukan orang lain dalam hal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hal yang dibenci. Berbeda halnya dengan mendahulukan orang lain dalam hal, ya, kepentingan pribadi. Bukan suatu hal ibadah, maka itu dianjurkan dalam perkara dunia misalnya. Jadi harus dibedakan. Ini masalah apa ini? Masalah ibadah. Oh, kalau masalah ibadah kita harus berlomba. Tidak ada istilah faddal antum duluan, enggak ada. Ya. Kalau kita di depan, maka kita yang di depan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan berlomba-lomba, ya. Jangan berlambat-lambat. Allah tidak akan berlambat-lambat. Berlomba-lomba kalian yang di depan. Nah. Ya. Itu dalam hal mencari akhirat. Berbeda dalam mencari dunia. Kalau mencari dunia, faddal, ente di depan. Ana di belakang aja. Ya. Ada makanan, kasih orang lain, faddal, antum makan. Dalam hal dunia. Nah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza nafasaka ahadun fi dunya fala tunafisuh, wa idza nafasaka ahadun fi akhiratihi fanafisuh." Kalau ada orang mengajak kamu berlomba dalam hal dunia, jangan kamu ajak. Tapi kalau ada orang yang mengajak kamu berlomba dalam hal akhirah, ajak dia. Ya. Berlomba dalam hal akhirah adalah satu hal yang dianjurkan. Makanya satu kekeliruan, ya. Terkadang sebagian kaum muslimin pada waktu sholat misalnya, sholat jamaah. Di depan ada shaf yang kosong. Ya. Depan ada shaf yang kosong. Sebagian kaum muslimin gimana mereka? Semestinya kan mereka berlomba-lomba untuk mengisi majelis yang kosong itu, shaf yang kosong itu. Tapi ini tidak. Fadhal silahkan, monggo, monggo. Ya. Monggo, monggo. Ya. Kasih di depan. Nah. Fadhal silahkan. Padahal itu kesempatan bagi dia, shaf yang pertama lebih baik dari shaf yang kedua. Dan begitu seterusnya. Jangan biarkan orang nempati. Kita yang lebih dahulu kalau kita mampu. Tentunya dengan bersikap lemah lembut. Jangan kasar-kasaran. Ya. Kalau kebetulan ada dua orang main gesek-gesekan, jangan. Ya. Jangan sampai berkelahi. Linu fi aidi ikhwanikum. Kata Nabi SAW. Bersikap lemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Nah. Dalam artian kita berlomba-lomba, akan tetapi tanpa menyakiti orang lain. Tanpa menyakiti orang lain. Nah, begitu pula dalam hal belajar, ya. Kalau mungkin kita di depan, di depan. Fa in ra'a asy-syaikh al-maslahata fil ithar fi ba'dhi al-awqat lima'nan syar'i fa asyara 'alaihi bidzalika imtathal amrah. Kecuali kalau syekh melihat bahwa orang ini harus didahulukan daripada yang lain, mungkin dia punya kesibukan, ya, karena ada makna syar'i sehingga dia harus didahulukan daripada yang lainnya, maka tidak mengapa dia dahulukan orang tersebut, ya, walaupun asalnya itu adalah giliran dia. Tapi kalau misalnya dituntut, ya, ada satu hal yang lain atau ada makna yang syar'i, dia sibuk atau punya kepentingan yang lain, maka tidak mengapa mendahulukan orang lain. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadul wasiyatu bihi, di antara yang wajib dan sangat ditekankan untuk mewasiatkan kepada para penuntut ilmu, alla yahsuda ahadan min rafaqatihi, jangan dia hasad kepada seorang pun dari sahabat-sahabatnya yang belajar bersama dia. Au ghairihim fi fadilatin razaqahullahu al-karimu iyaha. Ataukah kepada selainnya ketika Allah memberikan kepada orang lain tersebut keutamaan yang Allah berikan rezeki kepadanya. Jangan kita hasad. Ya sudah, ladzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan. Ya. Jangan ada pada diri kita ya, sikap hasad dengki ingin agar kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Tidak. Bahkan yang boleh adalah ghibtah, yaitu kita berharap mudah-mudahan kita pun mendapatkan keutamaan. Ya. Sebagaimana yang dimiliki oleh saudara kita tersebut. Wa alla ya'jaba bi nafsihi bima hasala, dan jangan dia ujub terhadap dirinya sendiri dengan apa yang telah dia hasilkan. Wa qad qaddamna idhaha hadza fi adabi asy-syekh wa tariqihi fi nafil ujub, dan telah kita sebutkan terdahulu penjelasan tentang adab-adab seorang guru ya, dan caranya dalam hal menghilangkan perasaan ujub. Ayu dzakira nafsahu, hendaklah dia mengingatkan dirinya ya. Wa tariquhu fi nafsil ujub, dan caranya untuk menghilangkan ujub pada dirinya, hendaklah dia peringatkan, nasihati dirinya, annahu lam yuhassil lahu ma hasal bihaulihi wa quwwati, bahwa dia tidaklah mendapatkan apa yang telah dia dapatkan dari ilmu dengan kekuatan dia, dengan kepandaian dia, dengan upaya dia, bukan. Wa innama huwa min fadlillah, tapi itu semua dari keutamaan yang Allah berikan. Ya. Apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah. Syekh Muqbil rahimahullah taala sering sekali mengingatkan dalam hal ini. Dalam banyak majelisnya, beliau selalu mengulangi kalimatnya. Laisa bihaulina wala biquwwatina wala bikathrati ilmina wala bisyaja'atina wala bifasahatina, innama huwa bihaulillah wa quwwati. Dakwah ini tersebar, dakwah ahlu sunnah ini tersebar, banyak orang mendapatkan hidayah dan terbimbing ya melalui tangan beliau. Itu bukan karena kekuatan yang kami miliki, bukan karena keberanian kita, bukan karena fasihnya, bukan karena pandainya kita berorasi, bukan karena kita, tapi semata-mata itu adalah karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Upaya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Fala yanbaghi an ya'jab bi syai'in lam yakhtari'hu bal awda'ahu Allah taala fi. Ya. Maka tidak sepantasnya dia bersikap ujub terhadap sesuatu yang bukanlah dia yang mewujudkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan kelebihan itu pada dia. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Wa tariquhu fi nafsil hasad, caranya untuk menghilangkan hasad pada diri kita, ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala tabat ja'ala hadhihi al-fadilati fi hadha. Bahwa hendaklah dia meyakini hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah jadikan keutamaan pada si fulan. Allah berikan kelebihan ilmu pada si fulan. Fayambaghi alla ya'taridu 'alaiha. Maka tidak sepantasnya untuk dia memprotes, menentang apa yang telah menjadi kebijaksanaan Allah. Ya. Wala yakrah hikmatan aradaha Allah taala wa lam yakraha. Dan jangan dia membenci satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan jangan dia membenci kenikmatan itu. Namun hendaklah dia yakin masing-masing orang telah diberikan ya pada tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita bersyukur. Ya. Wajib bagi kita bersyukur. Ketika ada keutamaan pada orang lain, kita mengharap semoga kita mendapatkan keutamaan itu. Tapi kita tidak boleh bersikap hasad, mengharapkan agar keutamaan itu hilang dari saudara kita. Namun hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Begitulah keadaan manusia. Ya, sebagian direndahkan, sebagian dimuliakan. Nah, terkadang ada kemuliaan pada sebagian sisi dari seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang keempat dari kitab ini, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki bab yang kelima, adab-adab seorang membawa mushaf Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.